Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أقعد بالله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita kembali melanjutkan pembacaan kitab حقيقة المنهج السلفي حقيقة منهج السلف karya فضيلة الشيخ Abdullah bin Salfiq al-Dufairi hafidhahullahu ta'ala. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala wa yaqulu Allahu 'azza wa jalla. Dan Allah 'azza wa jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan pula untuk kalian nikmatku dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Rawal Bukhari atau Rawal Bukhari fi kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab al-i'tisam. Berpegang teguh bil kitabi wa sunnah. An Tariq ibn Shihab. Qala berkata. Qala rajulun minal Yahud. Berkata seorang dari Yahudi. Li Umar kepada Umar. Ya Amirul Mu'minin. Wahai Amirul Mu'minin. Lau anna alaina nuzilat. Andaikan ayat ini diturunkan kepada kami atau law anna alaina nuzilat hadhil ayah, andaikan ayat ini diturunkan kepada kami, yakni al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina, lattakhadna dhalika al yauma idan, pasti atau sungguh kami akan menjadikan hari tersebut sebagai Id. Sebagai hari raya. Ya, sebagai hari raya. Karena ini merupakan nikmat yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama Islam. Faqala Umar, maka berkata Umar, inni la'alamu ayya yaumin nuzilat hadihil ayah. Sungguh aku ini tahu hari apa ayat ini diturunkan. Nuzilat yauma arafatin atau yauma arafata fi yaumi jum'atin. Ayat ini diturunkan pada hari Arafah. Di hari Jumat. Maksudnya muallif rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat ini bagaimana keadaan seorang Yahudi kagumnya terhadap ayat ini. Bangganya dengan ayat ini. Dan mengatakan, andaikan ayat ini diturunkan kepada kami, niscaya kami akan jadikan hari tersebut sebagai Id, hari raya. Hal ini seharusnya kaum muslimin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan agama kita ini sempurna. sehingga agama ini tidak membutuhkan tambahan, apalagi pengurangan. Tinggal melaksanakan syariat yang sudah ditetapkan karena sudah sempurna. Tidak perlu ada tambahan. Itu isyarat dari muallif hafizahullah ta'ala yang hendaklah seorang mukmin bersyukur. Wa yaqulu Allah azza wa jalla wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya bukan jalan orang-orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla, niscaya kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami campakkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Wa may yushaqiq, syak itu adalah kalau dalam ahkam janaiz di lubang kubur itu ada lahat, ada syak, ya. Kalau lahat itu miring, itu lahat. Lahad, bahasa Arabnya lahad. Kalau bahasa Indonesianya lahat. Itu yang miring itu. Ya, miring. Nanti apa mayit dimasukkan ke situ. Itu lahat. Kalau syak itu di tengah. Syak itu di tengah. Jadi ketika kalau tanahnya ini longsor, ya, tidak bisa dimiringkan, maka dibuat syak. Nah, yang dimaksud yushaqiq, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yushaqiqur rasul bukan hanya sekedar menyelisihi, yaitu dia berada di satu syak dan rasul berada di syak lain. Dia berada di satu jalur, Rasulullah berada di jalur lain. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya, muamalahnya, ibadahnya beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan perkara-perkara yang gharib, perkara-perkara yang aneh, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yushaqiq, ya, maknanya. Ma bim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah sampai kepadanya petunjuk. Hal ini menunjukkan bahwasanya dia ini sahibul hawa. Ya, pengikut hawa nafsu. Karena sudah sampai kepadanya petunjuk. Sudah sampai kepadanya huda, kebenaran. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin. Siapa jalan orang-orang mukmin di sini? Orang mukmin sekarang bukan. Mereka adalah para sahabat. Karena ayat ini turun kepada para sahabat. Ayat ini turun kepada para sahabat. Yang dimaksud jalan orang-orang mukmin di sini adalah jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai kepadanya al-haq, kebenaran, petunjuk, dia malah mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hukuman yang Allah berikan kepadanya? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini pasti, ya, dan ini adalah qat'i, pasti. Sehebat apapun dia menyembunyikan, ya, menyembunyikan penyimpangannya, menyembunyikan apa pembangkangannya terhadap al-huda, terhadap petunjuk, terhadap al-haq, kemudian menyembunyikan dia berjalan yang menyelisihi manhaj salaf, dan menzahirkan seolah-olah dia berada di atas manhaj salaf, Allah Maha tahu. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla, ya, kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Mungkin dalam perjalanan tersebut banyak orang yang terfitnah, ya, dalam jangka, ya, rekayasanya itu banyak orang yang terfitnah, banyak orang yang terjerumus mengikutinya. Tapi tetap Allah Maha tahu, janji Allah pasti akan terlaksana. Nuwallihi ma tawalla, tidak mungkin, ya, yang seperti ini kemudian menjadi selamat. Tidak mungkin. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Pasti benar. Nuwallihi ma tawalla, ini di dunia, ya, di dunia. Wa nuslihi jahannam, dan kami campakkan dia ke neraka jahannam, waliyadu billah, wa sa'at masira, dan sejelek-jelek, atau jahannam ini merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Qala al-imam al-khalifatu amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab awan Umar ibn al-Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, berkata al-imam khalifah amirul mu'minin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan satu jalan, wa ulatul amri min ba'dihi sunanan, dan para penguasa setelahnya beberapa sunan, yaitu beberapa jalan, yaitu jalan yakni manhaj. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah, mengambil sunnah tersebut berarti ini merupakan bentuk membenarkan kitabullah, ya, berjalan dan mengambil sunnah tersebut ini merupakan bentuk membenarkan kitabullah. Wastikmalun li ta'atillah, dan bentuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Wa quwwatun ala dinillah, dan juga sebagai kekuatan di atas agama Allah. Laisa li ahadin taghyiruha, tidak ada bagi seorang pun berhak untuk merubahnya. Wa la tabdiluha, dan tidak pula untuk menggantinya. Walan nadru fi syai'in khalafaha, dan tidak boleh pula menoleh kepada sesuatu yang menyelisihinya. Jangankan merubahnya, jangankan menggantinya, menolehnya saja tidak boleh. Menoleh kepada satu aturan atau satu ajaran, satu manhaj yang itu bukan dari salafus saleh, tidak boleh. Man amila bihi muhtadin, barang siapa yang mengamalkannya, mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, muhtadin, dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man intasara biha mansurun, barang siapa yang menolongnya, menolong sunnah-sunnahnya, mansurun, dia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Di dunia ketika dia sungguh-sungguh dalam menolong sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong. Di antaranya ketika datang melanda fitnah, Allah akan menolongnya. Karena ketika fitnah ini datang, ya, ketika fitnah itu datang, maka banyak manusia yang berjatuhan. Banyak manusia yang berjatuhan. Jangankan orang-orang biasa. Ketika fitnah itu dahsyat, banyak di antara ulama yang berjatuhan. Wa man intasara biha mansurun, barang siapa yang menolong sunnahnya, maka dia akan ditolong oleh Allah. Wa man khalafaha, dan barang siapa yang menyelisihinya. Wattaba ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, yakni para salafus saleh, dalam hal ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu Allah ma tawalla, Allah subhanahu wa ta'ala akan palingkan dia sebagaimana dia berpaling, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain atau dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, Allah palingkan hati mereka. Berawal dari niatan yang buruk, keinginan yang buruk di dalam hatinya, yaitu tidak mau mengikuti petunjuk, tidak mau mengikuti hidayah. Allah hukum dia sesat sekalian. Wal'iyadu billah. Ya. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu. Wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Qala rahimallahu ta'ala, qala hafidhahullahu ta'ala, wa yaqulullah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Ulil amri minkum, ini ada dua tafsirannya. Yang pertama adalah waliyul amr, pemerintah. Yang kedua adalah al-ulama. Ya, yang kedua adalah al-ulama. Disebutkan oleh para ulama, tidak disebutkan kembali kalimat ati'u. Ketika Allah memerintahkan untuk mentaati Allah, ati'ullah. Dan ketika memerintahkan untuk mentaati Rasul, wa ati'ur Rasul. Disebutkan kembali. Ya, disebutkan kembali. Tetapi ketika untuk mentaati ulil amri, tidak disebutkan kembali ati'u-nya. Para ulama menjelaskan, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ini ketaatan yang mutlak. Ya, ketaatan yang mutlak. Tidak bisa ditawar. Adapun ketaatan kepada ulil amr, ya, wali atau ulil amr yang tadi itu bisa bimakna pemerintah atau bimakna ulama, ini tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Kenapa? Karena mereka yusibu wa yukhti. Karena mereka terkadang benar dan terkadang salah. Ya, terkadang benar dan terkadang salah. Fa in tanaza'tum, dan jika kalian berselisih, fi syai'in dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan hal itu merupakan perkara yang lebih baik dan lebih bagus akhirnya. Rawal Baihaqi bi sanadin ila Ibnu Abbas fi qawlihi, telah meriwayatkan Al-Imam Baihaqi dengan sanadnya menuju Ibnu Abbas, fi qawlihi, pada firman Allah, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Qala, ya'ni, berkata Ibnu Abbas, yakni, yaitu ahlul fiqhi wad-din. Ulil amri itu adalah mereka ahli fikih dan ahli agama. Atau ahlu ta'ah, atau ahlu ta'atillah, alladhi yu'allimunan nasa ma'ani dinahum. Atau ma'ani dinihim. Yang mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengajari manusia makna-makna agama mereka. Wa ya'murunahum bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan manusia perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang munkar. Fa aujaballahu ta'atahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk mentaati mereka. Tetapi tadi seperti disebutkan di awal, kewajiban mentaati mereka itu tidaklah mutlak, ya. Selama mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, maka wajib. Tetapi jika tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib, bahkan tidak boleh mengikutinya. Bahkan tidak boleh mengikutinya. Karena apa yang dilakukannya salah, keliru, tidak boleh diikuti. Wa bi sanadihi aidan ila Mujahid, yaitu Imam Baihaqi meriwayatkan pula dengan sanadnya menuju atau sampai kepada Imam Mujahid, qala ulul fiqhi wal ilm, mereka itu adalah orang yang memiliki atau ahli fikih dan ahlu ilm, ahlul ilm, ahli ilmu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, maka adapun perkataan, apabila kalian berselisih maka pada sesuatu, maka kembalikan kepada Allah. Qala, berkata Imam Mujahid, ila kitabillah, dikembalikan kepada kitabullah. war rasuli, atau adapun kalimat dikembalikan farudduhu ilallahi war rasuli, kepada rasul, qala ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang seperti ini sepertinya kita sering mendengarkan, ya. Mengembalikan ketika terjadi perselisihan, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika terjadi fitnah, ya, banyak di antara kaum muslimin, atau lebih khusus lagi para salafiyun, mereka bersikukuh di dalam kesalahannya. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering mendengar ayat ini 2 kali, 3 kali, 10 kali, bahkan lebih dari itu. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya menjadikan hati kita ini hati yang salim, hati yang selamat, hati yang tunduk kepada Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qara'a, kemudian Imam Mujahid mengatakan atau membaca, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Apabila datang kepada mereka urusan berkaitan dengan keamanan, awil khaufi, atau sesuatu yang menakutkan, ada'u bih, mereka malah menyebarkannya. Tanpa apa, cross check, ya, langsung menyebarkannya perkara-perkara yang bisa apa mengakibatkan konflik, perselisihan, perpecahan, atau yang semisalnya. Walau radduhu ilar rasul, andaikan mereka mengembalikannya kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka. Yang dimaksud di sini sama ada 2. Yang pertama adalah para ulama, yang kedua adalah waliyul amr. Ya, waliyul amr. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Niscaya akan mengetahui orang-orang yang mengambil istinbat dari mereka. Artinya, orang ini ketika datang satu perkara yang meresahkan umat, mereka langsung menyebarnya. Menyebarkannya. Padahal andaikan mereka mengembalikannya kepada ulil amr, pasti akan dijelaskan, ya, oleh ulil amr ini, diambil kesimpulan atau diambil makna sehingga tidak terjadi apa? Fitnah. Sehingga tidak terjadi fitnah. Kalau disampaikan kepada para ulama atau kepada waliul amr. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, baik secara umum ataupun secara khusus di kalangan salafiyin. Yang padahal sekali lagi ayat ini sering kita dengar. Waqad awradat fi tayyati hadhihi al-ba'th min al-ayat al-Qur'aniyah wal ahadits nabawiyah, dan telah datang pada lembaran-lembaran pembahasan ini dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, wal athari salafiyah, dan asar-asar dari para salaf, ma yufidu, yang memberikan faedah, anna hadzal manhaj rabbani, bahwasanya manhaj rabbani ini, al manhaj salafi, yaitu manhaj salafi, innama yastamiddu manhajahu aqidatan wa ibadatan wa muamalat wa muamalatin wa akhlaqan wa sulukan min kitabillahi wa sunnati nabiyyihi. Bahwasanya manhaj salafi tidak lain, ya, bersandar manhajnya itu, di sini beliau mengatakan manhaj itu apa saja, aqidatan aqidahnya, ibadatan ibadahnya, muamalatin muamalahnya, wa akhlaqan akhlaknya, wa sulukan, dan cara, ya, akhlak dan suluk ini juga mirip, ya, cara bermuamalah ini beliau mengatakan ini semuanya adalah manhaj, ya, karena manhaj itu adalah thariqah, cara, caranya berislam, ya, caranya salaf berislam. Sehingga bukan manhaj ini, bukan akidah saja. Bukan akidah saja. Walaupun, ya, memang di sini yang paling pokoknya, ya, paling pokoknya adalah dalam akidah. Makanya di antara ulama ada yang memberikan apa? Pembeda antara seorang yang bermanhaj yang benar dengan manhaj yang sesat dalam permasalahan fikih. Contohnya, para ulama menyebutkan seperti Al-Imam Barbahari, ya, menyebutkan dalam kitabnya Syarh Sunnah, menyebutkan tentang permasalahan al-mashu 'alal khuffain, ya, al-mashu 'alal khuffain, mengusap dua sepatu, ya, mengusap dua sepatu. Ini beliau masukkan ke dalam manhaj. Kenapa? Karena di sana ahlul bid'ah mereka mengingkari syariat ini. Mengingkari syariat ini, yaitu orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah. Sehingga tidak secara mutlak bahwasanya manhaj itu hanya akidah saja. Bisa jadi dalam perkara-perkara yang lain pula ada. Namun kebanyakannya memang dalam permasalahan akidah, ya. Permasalahan akidah. Min kitabillahi wa sunnati nabiyyihi, diambil manhajnya itu dari kitabullah dan sunnah nabi. Wa ma kana 'alaihi al-khulafa ar-rasyidun, dan apa-apa yang ada di atasnya khulafa ar-rasyidun was-sahabatu wat-tabi'un, dan para sahabat dan para tabi'in. Wa ma bayyanahu ulama us-sunnah ar-rabbaniyun, dan apa yang dijelaskan oleh ulama sunnah rabbani. Wastanbatu min al-Qur'ani was-sunnah, yang wastanbatuhu, yang mereka itu, yaitu para ulama, mengambil istimbat, kesimpulan, ya, kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah naktafi ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka